Manusia selalu ingin beruntung, tidak mau untuk rugi. Siapa orangnya ingin hidup menderita? Semua orang ingin senang bahagia. Banyak rezekinya jauh balainya. Selamat yang diharapkan, banyak rezekinya jauh balainya. Selamat yang diharapkan. Tetapi sayang, masih ada manusia yang rakus dan serakah. Bicara dalam hatinya, mangsa bodoh, asal diriku sendiri. Manusia selalu ingin beruntung, tidak mau untuk rugi. Siapa orangnya ingin hidup menderita? Semua orang ingin senang bahagia. Banyak rezekinya jauh balainya. Selamat yang diharapkan, banyak rezekinya jauh balainya. Selamat yang diharapkan. Apakah ada, memang ada manusia yang berbudi baik dan jujur?